sudut kota ini. Ku tutup pintu hati untuk semua cinta, walau batin ini menangis. Di hatiku, hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa dirimu lagi. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku pun tak ingin mencari pengganti diri.